Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita bersua untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-47 dari surat An-Nur yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian daripada mereka berpaling setelah itu, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-47 ini menggambarkan kepada kita tentang gambaran sikap orang-orang munafik yang hanya berbicara benar dengan ucapannya, akan tetapi ternyata tidak dilakukan dengan perbuatan mereka. Kita ketahui bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang lain di mulut dengan lain dengan apa yang ada di hati dan juga apa yang ada di dalam perbuatan mereka. Di dalam ayat ke-47 ini, kalau kita melihat asbabun nuzulnya, pada saat ayat ini diturunkan atau sebahagian besar daripada ayat-ayat dari surah An-Nur yang berisi aturan, perintah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan umat manusia, sebagaimana di dalam keterangan ini terdahulu, kita diperintahkan untuk menutup aurat, kita diperintahkan untuk ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau masuk ke rumah orang, ada etikanya, ucapkan salam, hati-hati ya, jangan sampai nyelonong saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan di dalam berinteraksi antara pria dengan wanita supaya jangan terjadi tindakan-tindakan negatif atau mengikuti hawa nafsu yang akhirnya hanya akan membuat manusia itu terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat 47 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sikap orang-orang yang munafik yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan dia mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan juga dengan Rasulnya, wa ata'na, akan tetapi summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik, kemudian setelah itu sebagian dari mereka berpaling. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan diri kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, bukan hanya ucapan di bibir saja, akan tetapi harus dilakukan di dalam keseharian kita. Ya, keimanan itu bukan hanya gambaran dari apa yang ada ucapan mulut saja atau hanya keyakinan saja, akan tetapi juga ditampilkan dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keterangan ayat 47 dari surah An-Nur ini. Kami persilakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 47 ini adalah gambaran dari sikap munafik, di mana mereka berkata, yaquluna amanna billahi wa bir rasul, kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami juga taat. Kemudian mereka berpaling. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, yukhalifuna aqwalahum bi a'malihim, ada terjadi perbedaan antara ucapan dengan perbuatan. Yaquluna ma la yaf'alun, berkata tetapi tidak mengerjakan. Tertimbul kontradiksi antara kata dan perbuatan. Tidak ada kesatuan antara kata dan perbuatan. Inilah kemudian yang disebutkan Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukanlah orang yang beriman. Artinya, para sahabat inspiratif, bahwa iman itu membuat kita memiliki satu antara perkataan dan perbuatan. Ada kesepakatan antara yang kita ucapkan dengan kita lakukan. Inilah keimanan dan inilah yang membedakan mukmin dengan munafik. Mukmin dan munafik sama-sama berkata, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kemudian ada hal yang sangat krusial yang membedakan antara kedua kelompok ini. Iman, yang beriman atau mukmin, kemudian mengerjakan, meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya. Sementara munafik berkata tetapi tidak meyakini di dalam hatinya, dan lebih jauh dari itu, secara kasat mata dia tidak melakukan pekerjaan yang dia katakan itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, walaupun kita menemukan kaum munafik melakukan sholat, puasa, zakat, haji, subhanallah, masya Allah, bahkan dalam sholatnya mereka berada di shof terdepan, tetapi tetap saja iman di dalam hati, perilaku yang pura-pura itu selalu berbicara lain dari apa yang dia ucapkan. Maka disebutkan di dalam ayat lain, yura'unan nas, mereka selalu berbuat baik untuk dinilai dan dipuji manusia. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala, mereka apabila sholat dalam kondisi bermalas-malasan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh suatu peristiwa yang sangat kita takuti apabila keimanan kita selama ini menurut kita adalah yang sebenarnya, namun ternyata di sisi Allah itu adalah merupakan satu kemunafikan. Nauzubillah, masya Allah. Kita berlindung dari Allah dari sifat kemunafikan seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang sholat dinilai dengan munafik? Itu terjadi karena yura'unan nas atau wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Sahabat inspiratif, moga-moga semangat adha yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu membuat kita lebih semangat untuk berkorban menuju keimanan yang sesungguhnya, menjauhkan diri dari sikap kemunafikan. Aduh, Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Pada pendengar rahimakumullah, subhanallah, banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari ayat ke-47 ini, bahwa salah satu sikap dan juga profil orang-orang munafik, sikap dari kemunafikan dan orang-orang yang tergolong dalam orang munafik itu sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu tidak membumi dan juga tidak melangit. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam dunia kepalsuan atau kamuflase. Dan ini adalah merupakan suatu kehidupan yang begitu sangat menyakitkan sekali. Ya, bayangkan ketika kita hidup tidak sejalan, tidak harmonis di dalam kehidupan ini antara ucapan dengan perbuatan. Tidak harmonis antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan. Sikap kamuflase, sikap berbohong, ya, ketika seseorang menjalani hidup itu benar-benar merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan. Coba bayangkan, ya, kalau di dalam kehidupan ini kita berpura-pura menjadi orang yang kaya, padahal sebenarnya kita adalah orang yang miskin. Kita berpura-pura menjadi orang yang hebat, padahal sebenarnya kita ada orang yang tidak punya apa-apa. Beberapa waktu yang lalu kita bisa menyaksikan salah satu sikap dan tindakan kamuflase atau kemunafikan ini, ya, ketika ada seorang yang bernama Vicky yang di dalam kehidupannya ternyata banyak melakukan penipuan, banyak melakukan kebohongan, ya, mengaku diri hebat tapi ternyata tidak seperti itu. Akhirnya hidupnya berakhir di dalam penjara. Hidupnya berakhir menjadi cemoohan orang lain. Tidak akan bermanfaat apa-apa gambaran kehidupan yang seperti ini. Oleh karena itu, maka hendaklah kita menjalani hidup ini dengan secara harmonis, sesuai apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan, sesuai apa yang diucapkan dengan gambaran tindak tanduk keseharian kita. bukan menjadi orang-orang yang hidup kakinya berpijak di bumi, tapi dia mengawang-awang di langit, tidak ketentuan. Ya, oleh karena itu ajaran agama mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang realistis dalam kehidupan ini. Kalau mau hidup ini tenang, yakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan. Dan di dalam tindak tanduk keseharian kita juga menggambarkan bahwa keyakinan kita, ucapan kita, amantu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, itu juga tergambar di dalam tindak tanduk keseharian kita dalam bentuk semangat untuk beribadah, ya, bukan hanya menampilkan diri sebagai orang-orang yang ria sebagaimana gambaran sikap munafik yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Jadilah orang-orang yang betul-betul beribadah karena Allah, benar-benar harmonis jiwanya dengan apa yang dilakukannya. Ya, bukan menjadi orang-orang yang hidupnya hanya sekedar untuk mempertahankan harga diri, ya, hanya untuk menaikkan harga dirinya, akan tetapi ternyata sebenarnya tidaklah seperti itu dan akan berakhir kepada hal-hal negatif yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Mudah-mudahan keterangan E47 ini memberikan banyak inspirasi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan menjadi orang munafik, karena orang munafik adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan hidupnya tidak akan pernah tenang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu.